بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إخواني الأحباء حفظكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan hukum-hukum kurban. Dan sebelum kita lanjutkan, tentu kita di sini tidak mungkin nampaknya membaca semua yang terdapat dalam kitab ini. Namun paling tidaknya kita membahas mayoritasnya, mengingat waktu yang terbatas. Selanjutnya, pembahasan berikutnya pada pasal yang ketiga, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan kepada kita pasal al-afdal min al-adhahi jinsan aw sifatan wal makruh minha, yaitu apa yang paling utama dari sembelihan ini dilihat dari jenisnya atau sifatnya, dan apa yang tidak disukai dari sembelihan kurban itu. Kesimpulannya, beliau mengatakan bahwa dilihat dari sisi jenis, maka unta lebih afdal, kemudian sapi bila disembelih secara utuh untuk satu orang, kemudian adhan kambing domba, kemudian al-ma'iz kambing Jawa atau yang sejenis, kemudian 1/7 unta, dan yang terakhir 1/7 sapi. Ya. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, apa yang tadi dijelaskan secara singkat oleh beliau perlu kita tegaskan lagi, sapi dan unta lebih afdal daripada kambing kalau itu disembelih untuk satu orang. Saya misalnya menyembelih seekor sapi untuk sekeluarga, ya artinya ibaratnya satu kurban itu. Nah, ini jelas afdal daripada kambing. Begitu pula apalagi unta. Ini maksud beliau. Tapi kalau antara kambing dengan 1/7 sapi atau 1/7 unta, maka kambing afdal, lebih utama. Ya. Dan kambing ini yang paling utama dari dua jenisnya, domba, dha'an lebih utama. Dan yang lebih utama lagi tentunya adalah kalau lebih sesuai dengan sifat-sifat kambing yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan melihat beberapa hadis yang menyebutkan kambing yang disembelih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa. Dalam riwayat Ahlus Sunan Al-Arba'ah disebutkan, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshin aqran fahil ya'kulu fi sawad wa yanzur fi sawad wa yamshi fi sawad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan kabsh aqran, artinya kabsh akran, yakni kambing domba, kambing kibas atau kambing domba maksudnya, yang bertanduk. Ya. Kemudian fahil. Syaikh bin Utsaimin mengatakan wal fahilu al fahl. Wa yakni ya pejantan, ya kan? Artinya dia tidak dikebiri, bisa mengawini. Ya'kulu fi sawad, makan dengan yang hitam, artinya sekitar mulutnya hitam. Wayangzur fi sawad, melihat dengan yang hitam, yakni sekitar matanya hitam. Wayamshi fi sawad, dan berjalan dengan yang hitam juga, maksudnya kaki-kakinya berwarna hitam. Nah, ini sifat kambing yang dulu disembelih Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat Bukhari ada tambahan sifat yang lain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshaini aqranaini amlahain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan kabsh. Ya, kabsh di sini diartikan oleh beliau ya domba tapi yang besar, gemuk besar. Aqranain yang bertanduk, amlahain, amlah ini yang warnanya putih, kemudian ada hitamnya. Nah, seperti tadi. Ya. Amlah pada dasarnya bermakna putih. Tapi sebagian pengertian disebutkan putih kemudian dicampur dengan hitam. Nah, seperti hadis yang tadi kita baca, di sekitar mulutnya hitam, sekitar matanya hitam, dan kakinya juga hitam. Pada hadis yang lain, riwayat Ahmad, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kabshaini saminain wa fi lafdhin mawju'ain. Riwayat Ahmad adalah Nabi SAW bila menyembelih, beliau membeli kambing domba yang besar dan gemuk. Dalam lafal yang lain ditambahkan mauju'ain, yakni dikebiri. Ya. Nah, jadi dari hadis-hadis tadi kita bisa simpulkan bahwa Nabi kurbannya kalau dalam bentuk kambing ini dari jenis apa? Dha'an, domba. Kemudian yang besar, gemuk. Kemudian yang jantan. Kemudian yang bertanduk. Kemudian yang berwarna putih dan hitam pada daerah-daerah tertentu tadi, mulutnya, matanya, kakinya. Kemudian yang pernah yang dikebiri, pernah yang tidak dikebiri. Dua-duanya boleh. Dan dua-duanya dari sisi pandang tertentu punya keutamaan masing-masing. Yang tidak dikebiri lebih utama dari sisi apa? Sempurna. Penciptaannya tidak ada kekurangan. Tapi yang dikebiri punya keutamaan lain, yaitu biasanya lebih gemuk dan dagingnya lebih enak. Ya. Jadi boleh, mau ini mau itu. Nabi pernah melakukan pada dua-duanya. Baik. Tentu semakin seseorang itu menyembelih dengan yang mirip dengan apa yang beliau sembelih, maka itu afdal. Kalau tidak, ya boleh. Misalnya dengan betina. Boleh saja. Enggak bertanduk, boleh saja. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam bab aqiqah, la yadurrukum dzukranan am inatha. Tidak apa-apa. apa namanya, dzukranan am inatha, jantan ataupun betina. Ini walaupun terkait dengan akikah, tapi juga berlaku pada kurban. Karena ulama mengatakan pada dasarnya hukum-hukum akikah dan kurban sama. Pada dasarnya hukum-hukum akikah dan kurban sama. Dan ini disebutkan oleh Nawawi rahimahullah sebagai ijma', kesepakatan para ulama. Ya. Dan ini juga keringanan buat umat pada umumnya, karena seperti yang kita lihat pada kenyataannya bedanya cukup besar dari sisi harga antara yang jantan dan yang betina. Yang bertanduk juga jauh lebih berharga lagi. Nah, ini kelonggaran bagi umat. Ya, yang penting adalah kambing yang memenuhi syarat. Walaupun nilainya dalam uang berbeda-beda, tapi semuanya sah. Kok misalnya kambing kacang kecil-kecil harganya lebih murah misalnya, tidak apa-apa. Kalau memang mampunya beli itu, tidak apa-apa. Mampu lebih baik lagi, lebih mahal, insya Allah juga akan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara global itulah afdaliyah dalam bab penyembelihan. Dan secara umum kalau melihat manfaat, tentu yang gemuk-gemuk ya akan lebih afdal dari sisi apa, lebih merata dalam pembagian, terutama di masyarakat kita yang tentunya yang tidak berkurban lebih banyak daripada yang berkurban. Adapun yang apa, makruh, kurang disukai atau tidak disukai dalam bab penyembelihan, maka yang punya cacat-cacat tapi tidak sampai pada tingkatan yang menghalangi dari sahnya, seperti yang tadi kita bahas. Ada kadangkala cacat-cacat tapi ringan, ini makruh menyembelih dengan itu tapi tetap sah. Beliau contohkan misalnya di sini beberapa contoh. Ya. Misalnya ada yang namanya al-bahqa. Al-bahqa itu yakni matanya masih ada tapi dia enggak melihat. Ya. Terkadang kan seperti itu. Yang buta itu kan macam-macam. Ada kalanya buta dan memang cahaya matanya enggak ada, berubah menjadi putih semua. Ada kalanya masih nampak ada cahaya matanya, masih ada hitam-hitamnya, tapi dia gak bisa melihat. Nah, yang seperti ini boleh untuk dijadikan kurban. Atau tadi terkait dengan apa, tanduk. Kata beliau al-musta'silah atau al-musta'solah, ya, al-musta'solah istilahnya. Kan tanduknya hilang sama sekali, tidak ada. Kalau memang sejak kecil memang tidak bertanduk, dukul, ya gak apa-apa jelas. Ada kalanya misalnya pecah, patah, tidak apa-apa. Itu yang seperti ini adalah cacat, tapi tidak menjadikan penghalang sahnya kurban. Ada juga beliau istilahkan di sini al-musyayyaah. Al-musyayyaah. Nah, ini secara global dia ada kepincangan tapi masih bisa menyusul. Mungkin dengan didorong, dengan di apa, tepuk apa tubuhnya, kemudian dia sedikit mengejar, masih bisa mengimbangi. Yang seperti ini tidak apa-apa. Ya, beda dengan al-a'raj tadi yang pincang sehingga selalu tertinggal jauh dari atau tidak bisa mengimbangi mereka, hewan-hewan yang tidak pincang seperti itu. Ya. Nah, ini beberapa contoh yang makruh. Dan di sana ada tentunya model-model lain yang apa itu sesungguhnya cacat tapi sedikit. Misalnya di sebagian tubuhnya ada koreng misalnya, atau buntutnya kepotong misalnya setengah. Ya. Yang seperti ini insyaallah masih bisa, tapi kurang afdal. Syekh bin Utsaimin mengatakan kalau buntut tadi ekornya terpotong lebih dari setengah. Setengah lebih. Nah, ini ada khilaf juga beliau menyebutkan di sini. Jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Ini yang beliau sebutkan di sini. Tapi kalau memang sejak awal enggak punya ekor, tidak apa-apa. Kemudian fi man tujzi'u anhul udhiyah. Pasal berikutnya adalah satu ekor sembelihan mencukupi berapa orang. Kata beliau, tujzi'ul udhiyatul wahidah minal ghanami anil rajuli wa ahli baitihi wa man sya'a minal muslimin. Satu ekor udhiyah, satu ekor sembelihan dari al-ghanam, kambing, itu mencukupi satu orang dan keluarganya, wa man sya'a minal muslimin, dan siapa yang dia maukan dari muslimin. Ini yang beliau kuatkan, ya. Artinya bahwa pertama di sini jangan dipahami bahwa mestinya satu orang satu kambing. Ya. Jadi kami sekeluarga ada 5 orang maka 5 kambing. Tidak seperti itu. Kalau dalam bab cukup ini ya, dalam bab sah dan cukup, seandainya satu ekor kambing untuk satu keluarga, ya, itu sudah sah. Sehingga misalnya satu keluarga di sini bapak, ibu dan anak-anak, sebagiannya sudah bekerja, mau patungan membeli seekor kambing. Nih, bapak cuma punya uang 500 ribu, ibu punya uang berapa? Saya cuma punya 100 ribu. Kamu nak punya berapa? Oh, saya 300. Kamu kumpul jadi 1,5 juta. Oh, cukup untuk beli satu ekor kambing. Beli kambing untuk satu keluarga itu sah. Ya, seperti itu sudah sah. Tapi keluarga lain, masya Allah, diberi nikmat banyak. Sudah, kami 5 orang, kami mau nyembelih 5 atau nyembelih 6 atau nyembelih 7, boleh. Boleh. Nabi menyembelih berapa? 100 ekor unta. Ya, coba dihitungkan kalau rupiah jadi berapa itu? Ya, luar biasa Nabi amalannya ya. Satu sapi berapa juta sekarang? Hah? Ya, unta mestinya kan lebih dari sapi ya. Kalikan 100 gitu aja berapa juta sudah. Itu kurbannya Rasulullah pernah menyembelih 100 ekor unta. Jadi misalnya tadi kok satu keluarga Allah beri rezeki banyak, mau menyembelih banyak boleh. Tapi kalau kita bicara sekedar cukup, satu kambing sudah mencukupi seorang dan keluarganya. Karena Nabi SAW ketika menyembelih, ya, beliau pernah menyembelih satu dan untuk keluarganya. Bahkan di sini beliau menyebutkan wa man syaa'a minal muslimin, dan siapa yang dikehendaki dari muslimin. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW di sini, Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim disebutkan ketika menyembelih mengucapkan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya. Ini satu ekor kambing. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Nah, nampaknya beliau mengambil dari sini bahwa seandainya dia niatkan untuk muslim tertentu di samping keluarganya, ya boleh saja. Ya, saya terus terang dalam bab ini yang waman sya'a minnal muslimin belum membaca referensi yang lain, sehingga mungkin kalau mau dibahas bisa dibahas bagaimana pendapat-pendapat ulama yang lain, wallahu a'lam. Tapi Syekh bin Utsaimin mengatakan dengan tegas boleh untuk dia, keluarganya dan siapa yang dia maukan dari muslimin. Adapun unta dan sapi, maka itu mencukupi 7 orang. Satu ekor unta untuk 7 orang dan satu ekor sapi untuk 7 orang. Dalam sebuah riwayat ada yang menyebutkan bahwa untuk unta juga bisa mencukupi 10 orang. Ada riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan yang lain. Disebutkan bahwa Ali radhiyallahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di safarin." Kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan. Fa hadhara al-adha. Lalu datang Idul Adha. Fadabahna al-baqarata an 7 wal ba'ira an 10. Maka kami menyembelih sapi untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaibani rahimahullah. Dan dari ulama yang pendapatnya seperti ini adalah Ishaq bin Rahuya dan Ibnu Khuzaimah. Dan Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan ini pendapat yang al-haq, ini yang benar. Ya. Jadi memang ada khilaf, namun hadis ini ketika sahih ya sudah kita ambil hadis ini. Artinya untuk unta bisa melebihi sapi. Kemudian berikutnya, pasal yang berikutnya, 5, fima tata'ayyanu bihi al-udhiyatu wa ahkamuha, dengan apakah hewan itu ditetapkan sebagai hewan sembelihan dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Artinya ketika ditetapkan atau belum ditetapkan, ini masing-masing punya konsekuensi hukum. Ya, ketika kita menetapkan ini hewan sembelihan, maka di situ ada konsekuensi hukum. Yaitu misalnya kalau ternyata nanti kita tidak perhatian dan akhirnya hilang, kita wajib menggantinya, beli lagi. Tapi kalau kita belum tentukan ini sebagai hewan kurban, qadarullah hilang, ya sudah, gak jadi kurban, sudah. Namun beli gak punya lagi, enggak apa-apa. Ini salah satu konsekuensinya. Jadi maka kita harus tahu ini kapan ditetapkan sebagai hewan kurban dan kapan belum dianggap sebagai hewan kurban. Beliau mengatakan tata'ayyanu al-udhiyatu biwahidin min amrayn. ditetapkan seekor hewan sebagai hewan kurban dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama dengan lafzan, dengan ucapan. Misalnya dia mengatakan, ini saya siapkan untuk sembelihan kurban. Ya, sudah. Oh, berarti sudah. Dengan omongan itu, ini resmi. Jadi hewan kurban. Bagaimana kalau sifatnya itu berita? Oh, ini hewan kurban ini. Kambing ini hewan kurban. Ya, nah, berita ini masih membawa apa? Kemungkinan-kemungkinan penafsiran. Kambing ini hewan kurban. Ya betul. Kalau kambing hewan kurban, kalau ayam bukan. Ya kan? Tapi mungkin juga kambing ini hewan kurban. Maksudnya memang mau dia siapkan untuk kurban besok. Ya kan? Nah, maka di sini kalau sifatnya berita, niatnya kamu apa? Kalau kamu niatnya hanya sekedar berita, seperti yang tadi kita contohkan, ini kambing hewan kurban, ini ayam bukan, ini marmut bukan. Ya, itu berarti sekedar berita. Ini enggak berkonsekuensi hukum. Tapi kalau kamu niatkan ini hewan kurban. Ya. Maksud kamu, nanti kamu nyembelih itu. Oh iya, itu maksud ana. Maksud saya begitu. Oh ya sudah, berarti ini tetap resmi sebagai hewan kurban. Maka berlaku badannya hukum-hukum hewan kurban. Ini dengan lafal. Dengan perbuatan, misalnya dia menyembelih dengan niat sebagai kurban. Dia gak ngomong-ngomong ya ketika itu. Tapi dia langsung dengan perbuatan. Kambing gak ngomong-ngomong ya. Ya, kemudian dia ambil pisau langsung sembelih. Dengan tentunya dengan membaca ya apa bismillah, niatnya sudah sembelihan kurban niatnya, maka ini berlaku padanya hukum kurban walaupun dia nggak ngomong-ngomong. Loh, maksudnya konsekuensi hukum, kalau ini hewan kurban kamu harus berikan pada orang, kamu juga boleh makan darinya, ini salah satu konsekuensi hukumnya. Tapi kalau dia nggak ada niatan itu sembelih, niatannya apa? Untuk pesta. Ya sudah, makan sendiri juga enggak apa-apa. Ya, sama keluargamu. Banyakkan kalau sendiri untuk kamu sendiri. Tapi tidak ada konsekuensi hukum terkait dengan kurban. Ya, ini dengan perbuatan. Yakni walaupun diam-diaman tapi niat itu untuk kurban sah sebagai kurban. Kemudian yang kedua dari perbuatan adalah syira'uha biniyatil udhiyah. Idza kanat badalan an muayyanah. Membelinya dengan niat untuk kurban jika itu sebagai ganti hewan yang telah tetap sebagai kurban. Contoh, awalnya kita sudah punya hewan kurban. Ya, dan kita tetapkan resmi ini sebagai hewan kurban. Qadarullah sakit mati. Ya, kenapa? Lupa enggak dikasih makan. Berarti ini matinya karena keteledoran kamu. Kamu wajib mengganti. Nah, sudah. Dia beli. Jadi dia sejak beli sudah apa? Punya niat sebagai ganti itu, maka segedar beli itu tetap resmi sebagai hewan kurban. Ya, itu maksudnya. Tapi kalau dia beli awal tidak ada niatan sebagai ganti, ya, maka tidak menjadi hewan kurban. Sekedar baru belinya, kita baru rencana. Dalam niat kita, kita punya rencana. Ya, untuk apa namanya kurban di waktu akan datang ini. Cuma kita belum menetapkan, belum apa-apa, sekedar kita baru beli. Ya. Nah, sekedar baru beli ini belum resmi menetapkan hewan itu sebagai hewan kurban. Beda dengan yang pertama tadi kan. Kalau yang pertama memang beli untuk ganti yang itu. Kalau ini beli awal. Maka untuk yang beli awal ini dan belum ada pengucapan, belum ada apa-apa, sekedar niat dalam kalbu saja, rencana, belum tetap sebagai hewan kurban. Ya. Sehingga misalnya qadarullah kok nanti berubah niat, berubah rencana, itu masih boleh. Nah. Baik, jadi itu dua hal yang dengannya hewan resmi menjadi hewan kurban yang terkait dengannya hukum-hukum. Di antara hukum-hukum yang terkait dengannya, konsekuensi hukumnya apa? Yang pertama, annahu la yajuzu tasarruf fiha bima yamna'u at-tadhiyatu biha. Tidak boleh melakukan hal yang menghalangi dari penyembelihan hewan itu. Contohnya, ketika kita sudah tetapkan, ini hewan kurban saya nanti insyaallah di bulan Dzulhijjah depan ini. Konsekuensi pertama, kalau kamu sudah begitu, tidak boleh melakukan sesuatu yang berakibat terhalangnya kamu berkurban dengannya. Contohnya apa? Digadekan. Ya. Digadekan. Oh, enggak boleh. Kenapa? Ya, kalau ternyata kamu belum bisa bayar nanti utang, ini enggak bisa jadi kurban akhirnya. Tadi syaratnya kurban apa? Tidak terkait dengan hak orang. Nah, ini sekarang jadi terkait dengan hak orang. Enggak boleh. Atau misalnya dijual belikan, nah lebih enggak boleh lagi. Misalnya diberikan orang, enggak boleh. Ini sudah tetap. Kalau mau ngasih orang hadiah, jangan pakai yang ini. Ini sudah kamu tetapkan, beli kasih orang. Kalau kamu mau jual beli, walaupun ternyata justru itu yang ditawar orang mahal, enggak boleh dijual ini. Yang lain yang dijual. Paham ya? Ini perlu, jangan oh nanti kan saya ganti gampang, mumpung ini ada yang nawar mahal, jual saja, saya ganti yang lain. Nah, enggak boleh. Ya. Ini sudah kamu niatkan lillahi taala semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lillahi taala sudah. Walaupun kamu mau ganti nanti enggak boleh. Enggak boleh dijual dulu, enggak boleh dikasihkan orang dulu. Ini pokoknya yang buat kurbannya ini. Begitu. Masalah nanti mau mengganti dengan yang lebih baik, ini ada perincian, ya. Perinciannya kalau masalah mau mengganti, mengganti itu kan macam-macam sebabnya ya. Nanti kita akan sebutkan ada kalanya karena cacat, ada kalanya karena apa, sekedar ingin mengganti. Nanti Syekh Ibnu Taimiyah akan menjelaskan masalah ini. Kemudian. Kata beliau, illa an yubdilaha bi khairin minha limaslahatil udhiyah la li ghoradin fi nafsih. Nah, ini penting. Kecuali kalau dia mau mengganti demi maslahat hewan kurban, bukan demi keinginan pribadi. Bedanya apa ini? Bedanya kalau demi maslahat hewan kurban, misalnya kita melihat, oh, ini kurban yang sudah saya tetapkan kok rasanya kurang besar ini, ya. Dan saya melihat tadi di pasar hewan yang lebih besar, sudahlah saya ganti yang ini biar saya kasih orang, saya beli yang lebih besar. Boleh, karena pendorong untuk menggantinya apa? Lebih maslahat dalam bab hewan kurbannya. Tapi kalau pendorongnya itu sesuatu dalam diri kita, kita melihat misalnya hewan kurban ini, ya, punya keistimewaan. Apa itu? Ini yang etawa yang ini kok nampaknya lebih menarik pemandangannya ini. Saya tertarik. Ya, bagi para penggemarnya ya, dia mungkin tahu ciri tertentu menarik. Biar saya belikan yang lebih mahal enggak apa-apa. Ya, walaupun saya beli yang lebih mahal, lebih gemuk enggak apa-apa, tapi yang ini enggak usah. Ada satu hal yang bikin menarik saya. Apa? Lihat warnanya misalnya. Lihat kupingnya misalnya. Lihat tanduknya, kan macam-macam orang punya penilaian, ya kan? Saya enggak tahu dalam bab ini, tapi misal saja seperti itu. Nah, ini pendorongnya bukan karena dia ingin hewan kurbannya lebih besar, lebih manfaat, tapi pendorongnya sesuatu dalam diri dia, kecenderungan kepada hewan itu. Seandainya pun dia ganti dengan yang lebih besar, tetap tidak boleh. Innamal amalu binniyat. Nah, niatnya itu kepentingan pribadi. Ya. Maka tidak boleh. Ini yang beliau maksudkan, wallahu alam, la li ghadarin fi nafsihi. Bukan karena tujuan yang tersimpan dalam dirinya. Kemudian berikutnya, konsekuensi hukum yang kedua, annahu idza mata ba'da ta'yinha lazim al-warasah tanfidha. Kalau sudah ditetapkan tadi kok ternyata mati, ya, maksudnya di sini yang punya itu mati qadarullah, maka ahli warisnya harus apa, melaksanakannya. Ini bukan jadi harta warisan. Kambing ini tidak menjadi harta warisan. Kenapa? Karena si pemilik sudah meniatkan lillah. Ini konsekuensinya. Yang ketiga, an la yastaghilla syai'an min manafi'iha fala yastamiluha fi harthin wa nahwihi wa la yarkabuha illa idza kana li hajah wa laysa 'alayhi darar wa la yahlubu min labaniha, dan seterusnya. Tidak boleh memanfaatkan manfaat-manfaat tertentu darinya kecuali dalam kondisi tertentu. Misalnya dia sudah tetapkan sebagai hewan kurban, ya, ditunggangi buat main-main anaknya, ya, jadi kambing tunggangan sana kemari, tidak boleh. Atau ya, diambil bulunya, ya, mumpung belum datang waktu penyembelihan, ini bulunya saya manfaatkan, diambil bulunya buat misalnya kain wol, tidak boleh. Atau kita pekerjakan, mumpung belum disembelih, saya pekerjakan dulu sapi buat ngeluku, tidak boleh, ya, kecuali dalam beberapa hal. Di sini misalnya menunggangi, ya, tadi kita sempat menyebutkan pada dasarnya menunggangi pun tidak boleh, tapi dalam kondisi tertentu kalau diperlukan maka dibolehkan, tapi tentunya dengan catatan tidak berakibat mudharat pada hewan itu. Misalnya ketika ditunggangi, ya, akhirnya berefek menjadi sakit, ya, enggak boleh. Tapi kalau ada perlu ditunggangi dan enggak bermudharat, maka boleh. Ada beberapa riwayat terkait dengan itu. Kemudian demikian pula memerah susunya. Pada dasarnya enggak boleh. Kecuali kalau memang itu susunya berlebih. Ada kalanya sudah ditetapkan sebagai hewan kurban, subhanallah beranak, mengeluarkan susu. Nah, susunya untuk anaknya. Dan ini juga konsekuensinya juga, anaknya ikut jadi kurban. Ya. Kalau ada janinnya belum lahir, janinnya pun jadi kurban. Ini konsekuensinya. Loh, bagaimana nyembelih janin? Gimana? Di dalam perut. Ah. Sembelihan janin, kalau ada yang mau makan, biasanya orang mau makan janin sudah enggak tegel, ya. Gimana ini? Tapi kalau memang mau makan janinnya boleh. Belum disembelih. Ya, memang untuk penyembelihan janin ini cukup dengan penyembelihan induknya. Zakatul janin zakatu ummihi. Penyembelihan bagi janin adalah penyembelihan induknya. Jadi sudah, walaupun enggak terpotong leher janin, ya, janin hewan ya. Jangan ke janin orang nanti. Janin hewan. Hewan kurban tadi. Maka boleh dimasak halal. Ya. Begitu pula tadi anaknya, anaknya juga jadi ikut hewan kurban. Jadi harus disembelih juga. Walaupun baru beberapa hari. Ya, ini kambing muda sekali ini, bukan kambing muda, kambing muda sekali, kambing bayi. Ya. Tapi bagaimanapun hukum menetapkan kalau sudah melahirkan dan tadi sudah ditetapkan resmi sebagai hewan kurban, maka anaknya pun menjadi hewan kurban. Ya. Nah, tadi bicara susu sampai ke anak sekarang. Susunya tadi, kembali ke masalah susu, jadi enggak boleh pula diperah untuk kita. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya berlebih, sudah mencukupi anaknya, kemudian juga apa namanya tidak mermudarat, maka diperbolehkan. Ya, di sini ada sebuah riwayat, sebentar mungkin perlu waktu untuk mencari riwayat tersebut. Ya, tentang tadi menaiki, Nabi pernah mengatakan setelah ditanya an ruku bil hadi, naik al hadiu, hewan sembelihan hadiu. Dia menjawab irkabha bil ma'ruf idza uljita ilaiha hatta tajida dhahran. Boleh kamu naik dengan cara yang baik, tidak merugikan, tidak menyakiti. Kalau kamu terpaksa sampai kamu dapat punggung yang lain, yakni dapat kendaraan yang lain. Riwayat Muslim. Tentang minum susunya tadi, Ra'a Aliun radhiyallahu anhu rajulan yasuku badanatan wa ma'aha waladuha. Ali radhiyallahu anhu melihat seseorang sedang menuntun hewan sembelihan unta dengan anaknya, yakni anak unta itu. Maka Ali mengatakan, "La tashrab min labaniha." Kamu jangan minum dari susunya. "Illa ma fadula an waladiha." Kecuali yang sisa dari anaknya. Jika kan yaumun nahar fadhbaha wa waladah. Kalau datang hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, sembelihlah hewan itu dan sembelih juga anaknya. Idbaha wa waladah, sembelih juga anaknya. Riwayat Al-Baihaqi. Bagaimana dengan tadi bulunya? Kita katakan pada dasarnya enggak boleh. Tapi kalau justru ada maslahat, maka diperbolehkan. Wa yajuzu jazzu sufya in kana fi jazzihi maslahah wa kana waqta adh-dhabhi ba'idan fa in kana udhiyatu tatadarrar bi jazzihi fala yaf'al. Jadi pada dasarnya tidak boleh, karena mungkin itu kan berpengaruh dalam apa, kesehatan juga, dingin ya kan, itu kan ibarat baju bulunya, sehingga dia tanpa itu lebih dingin. Tapi dalam kondisi tertentu, jenis tertentu, mungkin karena biasa diambil, ya tidak apa-apa diambil, maslahat bagi dia. Ya, asal ini mungkin masih ada waktu sampai ke tempat ke waktu penyembelihan. Jadi di sini lihat maslahatnya, Kalau tidak ada mudarat dan itu yang maslahat, baru boleh diambil bulunya. Kalau tidak, maka tidak. Baik. Kemudian masalah berikutnya, konsekuensi hukum terkait dengan penetapan hewan kurban. Bagaimana kalau terkena aib? Ya, aib yang menghalangi sahnya sembelihan itu. Kena aibnya kapan? Kena aibnya setelah kita tetapkan. Kalau sebelum kita tetapkan, ya kita katakan tadi nggak boleh, ini aib. Ya, kakinya hilang satu nggak boleh, pincang saja nggak boleh. Tapi qadarullah, kita sudah beli, kita sudah tetapkan, ternyata setelah itu aib. Ya, kita tahu kadang dikumpulkan jadi satu, ada yang apa terjerat, ya kan? Nah, aibnya ketika itu. Bagaimana? Nah, di sini ringkasnya ada dua keadaan. Kalau aibnya itu tanpa keteledoran kita sudah berusaha, ya, kok tetap qadarullah aib, maka sah sebagai hewan kurban. Tetap sah. Kenapa? Karena kita waktu beli masih sehat. Masih utuh. Aibnya baru. Keadaan kedua, kalau aibnya itu dengan keteledoran kita, ketidaksungguh-sungguhan kita dalam menjaga, maka ketika itu kita berkewajiban mengganti dengan kambing yang tidak aib, tidak cacat seperti itu. Ya. Keadaan ketiga, bisa dikatakan keadaan ketiga, kalau sebelumnya sudah ada kewajiban pada dirinya, dia misalnya ada kalanya mungkin seseorang, ini perlu dipahami yang ketiga ini, tapi orang mengatakan, oh, saya bernadar nanti kalau apa Idul Adha saya menyembelih kambing. Ya. Nah, dia sudah berusaha membeli, kemudian cacat setelah ditetapkan, atau membelinya karena memang sudah punya nadar tadi. Jadi sejak membeli dia sudah memang untuk melaksanakan nadarnya. Qadarullah cacat setelah itu. Di sini kata Syekh Utsaimin tetap harus mengganti. Kondisi seperti ini tetap harus mengganti. Kenapa? Karena ini ya sebagai pelaksanaan kewajiban yang sebelumnya dia sudah tetapkan. Dan dia tentunya untuk menyembelih apa ketika itu? Hewan yang utuh. Masa ada orang nazar? Saya bernazar untuk menyembelih kambing yang cacat. Enggak ada. Tentunya dia bernazar menyembelih kambing yang semestinya, yaitu sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, kondisi seperti ini ketika dia alami kok ternyata cacat setelah itu, dia tetap harus mengganti. Ya, ini harus dibedakan dengan yang sebelumnya ya, agak perlu ketelitian dalam membedakan ini dengan yang kedua. Yang sebelumnya dia enggak punya tanggungan dalam dirinya. Dia mau kurban yang ketika itu enggak punya nazar, enggak punya apa-apa, saya punya duit sekarang mau beli. Sudah beli, qadarullah setelah itu malah cacat. Nah, ini walaupun cacat boleh sebagai hewan kurban. Tidak ada kewajiban mengganti. Konsekuensi berikutnya yang kelima. Kalau hilang. Ya. Bagaimana? Ini sama. Perinciannya sama. Kalau hilangnya karena tafrid, karena keteledoran dia, kurang perhatian, kambing dibiarkan sementara tahu dia ini musim kayak gini orang bisa saja ngambil, habis itu dijual sama orang. Dia santai-santai saja dibiarkan enggak dijaga. Oh, ini qadarullah hilang betulan. Dia harus mengganti. Ya, harus mengganti untuk hewan kurban. Tapi kalau tidak ada keteledoran dari dia, ya, di sini dikatakan an yakuna dzalika biduni tafrid fala dhamana alaih. Tidak ada keteledoran maka tidak ada kewajiban mengganti. Sudah dia kandangkan, sudah dia kunci, ya, qadarullah maling tetap masuk ngambil. Maka ini orang tidak berkewajiban mengganti. Yang ketiga tadi, kalau memang seperti nazar, walaupun hilang tetap mengganti untuk melaksanakan nazarnya itu. Yang keenam, kalau mati, bagaimana kalau mati setelah ditetapkan sebagai hewan kurban? Ini ada tiga keadaan, kata beliau. Kalau matinya itu karena semacam bencana alam, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban mengganti. Tidak ada kewajiban mengganti. Nah, kecuali kalau semacam dia sudah nazar tadi, ya, nazar tetap harus dilaksanakan. Yang kedua, keadaan kedua, matinya karena perbuatan si pemilik. Memang karena perbuatan dia sehingga mengakibatkan kematiannya. Jelas ini mengganti. Yang ketiga, matinya karena orang. Nah, dilihat kalau orangnya ini semacam pencuri, ya, yang dia yakni sulit untuk menyelamatkan, dia berusaha tapi tetap dibawa lari oleh pencuri itu, sembelih oleh dia, maka yang seperti ini juga tidak ada kewajiban dia mengganti. Ini mirip dengan bencana alam tadi, tidak ada kekuasaan bagi dia. Tapi kalau mungkin orang itu mengganti, artinya walaupun disembelih orang atau dibunuh orang, tapi mungkin kita menuntut dan mengganti, maka dia pun harus mengganti. Orang itu harus mengganti. Yang ketujuh, kalau disembelih sebelum waktu penyembelihan. Ini hukumnya sama dengan tadi kalau mati. Perincian hukumnya seperti itu. Kalau disembelih sebelum waktu penyembelihan, perinciannya seperti hukum kalau mati tadi. Nah, ini ada perincian yang lain, insyaallah cukup kita enggak sebutkan yang ini. Berikutnya, pasal berikutnya as-sadis fi ma yukalu minal udhiyati wa yufarraq, tentang yang dimakan dan yang dibagikan. Perlu diketahui di sini bahwa dalam hewan sembelihan ini disyariatkan dua-duanya, membagi dan memakan. Jangan kita makan semua atau kita bagi semua, tapi dibagi dan dimakan. Disebutkan dalam ayat fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, Al-Hajj 28, makanlah darinya dan berikan makan kepada orang-orang yang sangat fakir. Pada ayat ke-36, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, makanlah darinya dan beri makan kepada qani' dan mu'tar. Qani' itu yang dia enggak minta terus terang, dia malu-malu tapi sebetulnya pengin. Ya. Tapi kalau mu'tar yang meminta dengan terang-terangan, atau sebaliknya, di sini ada khilaf dalam penafsiran kata qani' dan mu'tar ini. Yang kita ambil dari ayat ini adanya perintah untuk makan dan memberi makan. Dalam hadis Nabi riwayat Al-Bukhari, kulu wa at'imu wadakhiru. Makanlah dan berikan makan dan boleh juga kamu simpan. Nah, sekarang tentang hukum makan darinya, ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan wajib, ada sebagian yang mengatakan sunnah. Yang rajih dalam bab makan ini hukumnya sunnah. Buktinya, walaupun di sini ayat berupa perintah dan hadis berupa perintah, kulu, makanlah. Tapi ini ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa perintah ini enggak wajib, tapi sunnah, anjuran. Terbukti dengan perbuatan Nabi sendiri ketika menyembelih berapa? 100 tadi. Tidak Nabi makan dari unta itu semuanya, tidak. Nabi hanya menyambil dari sebagian. Ini sebagai bukti bahwa kalau begitu tidak wajib untuk makan dari sembilan itu, tapi sunnah. Dan ini hukum ini terkait dengan bab lain nanti. Bagaimana kalau menyembelih di tempat lain? Nah, kan terkadang jadi persoalan. Saya nyembelihnya di sana, di kampung. Nah, ini terkait dengan masalah ini. Hukum memakan darinya. Kalau atas pendapat yang mengatakan wajib, ya, nyembelih di tempat lain agak repot. Karena kita wajib makan darinya. Itu atas pendapat yang mengatakan wajib. Walaupun zaman sekarang bisa saja di, apa, diatasi. Dengan cara dikirim, disimpan, dan lain-lain. Tapi, wallahu a'lam, ini hukumnya sunnah. Sehingga boleh seandainya kurban di tempat lain, walaupun kalau afdolnya tetap di tempat kita sendiri tentunya, karena melihat kiri kanan kita orang fakir miskin yang mengharapkan pemberian, dan Nabi juga menyembelihnya juga seperti itu, ya, tidak mengirim ke tempat yang lain, dan juga dari sisi makan darinya, nah, dari sisi pertimbangan-pertimbangan ini tentu di tempatnya lebih afdol. Tapi wallahu alam seandainya di tempat lain juga wallahu alam itu juga diperbolehkan. Kemudian terkait dengan berapa yang dimakan. Ulama rahimahumullah berbeda pendapat dan di sini tidak ada nas yang persis menyebutkan makannya sekian, ya, yang dibagi sekian, tidak ada. Maka atas dasar itu, pada dasarnya ini, kata Syekh Utsaimin, al-amru fi dzalika wasi'. Bab ini bab yang ada kelapangan. Silakan, kamu pengin sampelnya silakan. Oh, kamu pengin hatinya saja silakan. Kamu pengin sekian silakan. Yang penting ada yang dimakan, ada yang dibagikan. Itu intinya seperti itu. Tapi sebagian ulama ada yang menganjurkan, ya, dimakan sepertiga, dihadiahkan sepertiga, disedekahkan sepertiga. Dimakan jelas. Dihadiahkan dan disedekahkan. Apa bedanya? Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Yang ini sepertiga dan sepertiga. Itu sama-sama memberi, ya kan? Tapi bedanya di sini, kalau hadiah itu niatnya apa? Niatnya itu tawaddud, menjalin kasih sayang, ya, menjalin hubungan dekat, ini hadiah. Sehingga yang namanya hadiah mungkin sampai pun kepada orang yang kaya raya. Masa saya orang seperti ini mau ngasih apa daging kurban pada dia? Oh, dia itu sudah, ya, mobilnya aja nggak bisa dihitung. Nah, boleh dalam bentuk hadiah. Jadi namanya hadiah adalah pemberian yang niatnya apa? Tawaddud, ada unsur apa? Kedekatan, menjalin hubungan yang baik. Ya. Begitu, itu hadiah. Kalau sedekah, sedekah itu niatnya membantu. Sehingga yang namanya sedekah cenderung kepada orang yang kurang, yang perlu dibantu, itu namanya sedekah. sehingga kamu mau sedekah sama orang kaya tadi, ya enggak tepat, ya kan? Saya sedekah sama dia, apa enggak kebalik? Kan gitu akhirnya. Tapi kalau saya memberi hadiah dia, boleh saja. Hadiah tidak dilihat dari berapanya, tapi biasa dari apa? Ya ketulusan niatnya dan sebagainya. Nah, itu bedanya antara sedekah dengan hadiah. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh dengan cara seperti ini. Tapi ini pun tidak paten. Seandainya kita sudah, bagi saya sih yang penting orang lain saya sedikit saja. Ya itu zaman-zaman seperti ini banyak orang yang butuhkan, mungkin itu lebih afdal. Ya. Bagaimana dengan menyimpan? Menyimpan juga boleh. Nabi katakan kulu wa at'imu wadakhiru. Makanlah dan berikan pada orang lain dan simpanlah. Tapi pernah Nabi SAW mengatakan man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'. Siapa yang berkorban jangan sampai lewat dari 3 hari masih ada sisa. Harus habis. Terus gimana? Bagi-bagi. Nah, ini berlaku ketika banyak kekurangan di masyarakat. Tahun kelaparan lah, kurang lebih begitu. Ketika orang-orang sedang membutuhkan banyak bantuan, maka jangan melebihi 3 hari kalau menyimpan. Maksudnya di sini anjuran untuk apa? Membagi-bagi. Tapi ketika ada kecukupan, Nabi mengatakan wadakhiru ma badalakum. Simpan semau kalian. Mau lebih dari 3 hari boleh. Tidak ada larangan. Kemudian beliau mengatakan bagaimana kalau si wakil, ya wakil ini bagaimana perannya? Saya disuruh nyembelihkan punya teman saya. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, in adina lahu al muwakkil fil akl wal ihda was sadaqah aw dallat al qara'in aw al urf ala dhalik falahu fi'luh wa illa sallama lil muwakkil. Kalau dia diberi izin untuk makan, untuk memberikan hadiah, untuk sedekah, dia boleh mewakili dalam bab itu juga. Tapi kalau tidak diberi izin, ya dia sembelihkan, kasihkan lagi. Begitu. Atau tanya, ini mau diapakan? Begitu. Tapi kalau diizinkan secara nyata, tegas, dengan ucapan, atau ada isyarat-isyarat begitu, secara urf, ya seperti sekarang misalnya serahkan panitia, sudah. Panitia yang mengatur, secara urf, sudah. Bisa diatur. Boleh. Kemudian berikutnya asal yang ketujuh, fima yajtanibuhu man arada al-ulhiyah, apa yang dijauhi oleh orang yang mau melakukan sembelihan. Secara global di sini dijauhi oleh orang yang mau berkorban 3 hal, yaitu tidak memotong rambutnya, kukunya dan dagingnya, kulitnya. Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Ini mulainya setelah masuk bulan Dzulhijjah, tanggal 1. "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Kalau kamu melihat hilal pada bulan Dzulhijjah, yakni berarti masuk tanggal 1. "Wa arada ahadukum an yudhahhiya," dan seseorang di antara kalian hendak berkurban, "falyumsik an sya'rihi," tahanlah rambutnya, jangan dipotong. wa adfarihi, dan kuku-kukunya juga jangan dipotong, riwayat Muslim. Dalam lafal yang lain beliau mengatakan fala yamassa min sya'rihi wala basharihi. Nah, ada tambahan. Jangan dia menyentuh rambutnya. Artinya menyentuh dipotong ya, bukan artinya jangan diutak-utik rambutnya itu untuk dipotong. Kalau menyentuh untuk sisiran tidak apa-apa. Maksudnya jangan dipotong. Wala basharahu, juga kulitnya. Syai'an sedikit pun. Ya. Nah, ini harus dijauhi. Ya, kadang-kadang kita ini suka iseng-iseng ya, di kaki, di mana kulit ditetelin, ya kan? Hati-hati ini, sudah masuk tanggal 10, awal bulan Dzulhijjah, 10 hari atau sampai menyembelih. Afwan, bukan 10 hari, sampai dia menyembelih. Maksudnya, ya kalau kamu nyembelihnya pada tanggal 13, ya nanti. Setelah itu baru boleh. Ya, tapi kalau kamu nyembelihnya tanggal 10, ya setelah itu boleh. Potong rambut boleh. Beliau mengatakan juga di sini, kalau dia niat nyembelihnya itu tanggal 5, ya sejak itu. Karena mungkin saya tanggal 1, 2 belum punya niat menyembelih. Kenapa? Belum punya duit. Belum bayaran. Ya, tanggal muda masih terlalu muda tanggal 1. Tanggal 5 saya baru dapat bayaran. Baru ketika itu dia niat menyembelih kurban, beli. Nah, ketika itulah dia mulai menahan diri. Ya, tapi kalau sejak sebelumnya sudah punya tekad, niat, ya sudah, sejak itu. Jadi di sini antum harus bedakan antara yang sejak awal sudah punya niat, maka sejak tanggal 1 sampai menyembelih, tidak boleh melakukan hal-hal tadi. Tapi orang yang sebelumnya gak punya niat, maka melakukan hal-hal ini, menahan diri sejak dia berniat. Walaupun itu misalnya tanggal 7, tanggal 8, ya sejak itu. Hal lain yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa hukum ini terkait dengan yang mau menyembelih, bukan keluarganya. Misalnya istri, anak-anak, nah mereka kan hanya ngikut kita. Mereka bebas. Motong rambut, motong kuku boleh. Enggak boleh kitanya yang mau menyembelih hewan kurban itu. Bagaimana kalau dia ternyata melanggar ini? Apa ada kafarahnya? Tidak ada. Ya, bertobat kepada Allah, istighfar. Kalau lupa ya insyaallah dimaafkan. Tapi tidak ada amalan tertentu seperti kafarah terhadap yang melakukan pelanggaran dalam bab ini. Dan ulama juga menyebutkan hikmahnya apa kok seperti itu. Masalah hikmah, seandainya pun kita gak tahu, yang penting lakukan, ya kan? Allah maha hikmah, dan kadang kita tahu dan kadang kita gak tahu. Tapi sebagian ulama juga menyebutkan di antara hikmahnya adalah menyerupakan kita dengan para jemaah haji. Jemaah haji ketika sudah masuk dalam bab ihram, dilarang melakukan hal-hal itu sampai tahallul. Nah, kita di sini juga melakukan itu yang mirip dengannya, untuk juga ya ikut bersama walaupun enggak secara total, sehingga mengingatkan kita dengan mereka yang melakukan ibadah-ibadah besar haji Baitullah. Dan kita mungkin dengan itu juga menambah kesadaran kita ini sedang ibadah dengan itu. Berikutnya ini terkait dengan az-zakah wa syurutuha, menyembelih dan syarat-syaratnya. Ini sudah tidak terkait dengan hewannya, tapi adab-adab menyembelih. Tapi ya tetap ada kaitannya nanti. Di sini beliau mengatakan bahwa ishtaratu lidzakati syurut, penyembelihan ada syurutun tis'ah, 9 syarat. Sebelumnya beliau mengatakan di sini ada perbedaan antara az-dzabh atau az-zakah dengan an-nahr. Az-dzabh itu ya menyembelih seperti yang dilakukan oleh kita pada umumnya pada hewan-hewan itu. Ada istilahnya nahr. Nahr itu menyembelih juga, tapi khusus untuk penyembelihan unta dengan cara tertentu. Kadang unta itu masih berdiri atau duduk, ya, ditusuk di pangkal lehernya, kemudian disayatkan begitu. Yang penting mutus dua urat di kiri kanannya. Itu namanya nahar. Ya, kalau kita menyembelih kan biasanya di ujung leher yang dekat apa dagu atau dekat apa rahang, ya kan? Dzabih. Tapi kalau nahar biasanya di pangkal situ. Itu unta saja yang dilakukan seperti itu. Nah, baik dzabih ataupun nahar, ini ada syarat-syarat bagi para penyembelihnya. Yang pertama, an yakunal mudzakki aqilan mumayyizan. Seorang yang menyembelih harus orang yang berakal dan minimalnya mumayyiz. Ya, lebih jelas lagi kalau dia balig. Mumayyiz yakni umur kurang lebih 7 tahun, yakni dia sudah mengerti, paham. Dengan ini tidak boleh dan tidak halal kalau yang menyembelih apa? Majnun, orang gila. Walaupun dia baca basmalah. Ya, baca basmalah sini saya juga mau sembelih. Orang gila mau nyembelih. Tidak sah. Tidak sah penyembelihan itu. Atau sakran, orang yang mabuk. Tidak boleh. Jadi ini syaratnya akil mumayyiz. Yang kedua, muslim au kitabi. Seorang muslim atau ahlul kitab. Ya, ahlul kitab, seorang Yahudi atau Nasrani. Ya, bukan orang yang murtad ya, dari Islam pindah agama, jangan. Kalau itu nampaknya itu tergolong murtad. Wallahu a'lam. Terkait dengan ahlul kitab, berdasarkan surat Al-Maidah ayat yang kelima, wa ta'amul ladzina utul kitab hinlun lakum. Makanan ahlul kitab halal buat kalian. Makanan yang dimaksud di sini, ya, dalam tafsiran sebagian ulama, ya, sembelihan. Soalnya kalau makanan itu jagung, beras dia ngasih kita, ya jelas, ya kan? Enggak ada masalah. Ya. Tapi yang jadi masalah di sini makanan dalam bentuk sembelihan. Nah, ini yang disebut dalam ayat halal buat kalian. Bagaimana kalau ahlul kitabnya itu membaca demi nama Al-Masih? Ya enggak boleh. Ya. Kalau dengan nama Al-Masih, jangankan ahlul kitab, muslim aja enggak boleh kan? Dia muslim, tapi nyembelihnya dengan nama Al-Masih Isa, ya enggak boleh. Yang dibolehkan itu kalau kita enggak tahu siapa yang nyembelih, oh itu si Yahudi atau Nasrani. Sudah makan. Enggak perlu tanya-tanya, oh baca basmalah apa enggak? Atau baca Al-Masih apa enggak? Oh, enggak perlu. Ya, tanattu seperti itu membebani diri. Terlalu berdalam-dalam, sementara syariat sudah membolehkan. Kemudian tentang orang-orang kafir yang lain selain ahlul kitab, maka tidak diperbolehkan. Yang ketiga, anyak sudah tadkiyah, niat untuk menyembelih. Jadi tadkiyah, ya ini kan ibadah, ya kan? Sehingga yang namanya ibadah harus niat, memang niatnya menyembelih. Tapi kalau niatnya itu bukan menyembelih, ya, dia misalnya sedang marah, ya, langsung dibabat itu kambing, penggal kepalanya, ya, bukan nyembelih itu. Walaupun lehernya putus, darahnya keluar, uratnya apalagi, ya, semuanya udah putus. Tapi dia ketika itu karena apa? Oh, saking marahnya, tiba-tiba dipenggal kepala kambing itu. Ini bukan niat menyembelih, ya. Jadi di sini memang dia betul-betul niat menyembelih. Ini syarat yang ketiga harus terpenuhi juga. Makanya beliau di sini juga punya contoh lain, misalnya niat ad-difa' an-nafsihi, ya, membela diri. Misalnya ada itu unta ngamuk. Nah, dia membela diri. Akhirnya tadi dibabat itu leher unta. Mati. Ini bukan menyembelih. Niatnya bukan menyembelih. Berikutnya syarat yang keempat, an la yakuna dzabhu li ghairillah. An la yakuna dzabhu li ghairillah. Agar tidak karena selain Allah. Kalau karena selain Allah, maka tidak halal dan tidak boleh tentunya. Karena selain Allah maksudnya, ya misalnya, ya untuk sedekah laut, sedekah bumi, untuk ya apa namanya, para petani terkadang untuk Dewi Sri, atau untuk Nyi Roro Kidul yang di laut sana. Ah, ini apa sembelihan-sembelihan yang bukan karena Allah, tidak boleh dan tidak halal. Loh, bagaimana kalau dia membaca bismillah ketika itu? Soalnya saya lihat dia KTP-nya Islam juga. Dia baca bismillah. Tapi untuk sesajen. Tidak boleh. Ini haram. Dan yang tidak disebut nama Allah, ya, juga haram. Yang disebut nama Allah tapi untuk sesajen lebih haram daripada yang tidak disebut nama Allah tapi untuk niat sekedar makan. Paham ya, insyaallah? Ya. Haramnya lebih berat. Karena dalam ayat hurrimat apa? Wa ma dzubiha 'alan nusub. Diharamkan yang disembelih untuk yakni berhala-berhala. Yang keenam, yang kelima, kuat. Yang kelima. An la yusammi 'alaiha ism ghairillah. Jangan sampai disebut selain nama Allah. Jadi misalnya bismin nabi, dengan nama nabi, walaupun niatnya untuk dimakan bareng-bareng. Ini bedanya apa dengan yang pertama? Niat. Niat membedakan. Yang pertama, walaupun dengan nama Allah, tapi niatnya untuk sesajen, tidak boleh. Ini niatnya apa? Untuk pesta. Tapi kamu dengan nama apa nyembelihnya? Ya, bismin nabi, dengan nama nabi. Tidak boleh juga. Ya. Nah, ini bedanya dengan yang sebelumnya tetap ada. Tapi semuanya tidak boleh. Yang keenam, harus membaca ismullah, nama Allah, dengan nama Allah. Sehingga ketika makan dia baca, apa, ketika apa? Menyembelih dia baca bismillah. Karena Allah berfirman, "Fakulu mimma dzukira ismullah 'alaih." Makanlah dari yang disebut nama Allah. Kata Nabi SAW, "Man anha ma anharaddam ma dzukira ismullah 'alaih fakulu." Yang menumpahkan darah dan disebut padanya nama Allah, makanlah. Ya. Ahibbati fillah rahimakumullah, di sini ada masalah penting. Masalah apa? Penting. Bagaimana kalau lupa? Terjadi apa tidak? Terjadi. Ya, karena ya kadang-kadang begitu. Banyak sembelihan, ayo sini-sini, sembelih, sini sembelih. Subhanallah, dia lupa. Padahal setiap sembelihan harus satu sebutan. Jangan saya mau jamak, ini 50, saya bismillah saya jamak jadi satu. Bismillah, tinggal sembelih. Bismillahnya satu kali. Tidak. Ya. Setiap sembelihan satu. Bismillah dengan nama Allah. Walaupun sembelihannya bersambung satu demi satu, tetap bismillah, bismillah, bismillah. Sehingga mungkin sekali di sini ada yang kelupaan. Apalagi sedang ribut apa? Bagaimana membanting sapinya ini itu. Subhanallah, lupa baca basmalah. Bagaimana ini? Boleh apa tidak dimakan? Ini pembahasan yang cukup rumit di kalangan ulama rahimahumullah. Di sini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dari mazhab-mazhab ulama bahwa pembacaan basmalah itu hanya sunnah. Ini madhab Syafi'iyah. Dan kalau enggak salah, salah satu riwayat Ahmad, hukumnya sunnah, tidak wajib. Ada yang mengatakan dari ulama hukumnya wajib, sehingga kalau sengaja ditinggalkan tidak boleh dimakan. Tapi kalau tidak sengaja boleh dimakan. Karena lupa masih boleh dimakan. Ada yang mengatakan ini bahkan syarat, sehingga ya kalau tidak baca basmalah walaupun lupa, ya maka tidak dihalalkan. Syaikhul Islam mengatakan wali anna nabiyya ja'ala tasmiyata syartan fil hil wa syartu la yasqutu bin nisyani wal jahl. Nabi menjadikan ini syarat, dan syarat kalaupun dilupakan, terlupakan, tidak menjadi udzur, tetap tidak boleh. Nah, ini pendapat para ulama yang tadi saya katakan cukup rumit dalam bab ini. Pendapat Syaikh Utsaimin rahimahullah seperti yang disebutkan, tidak halal walaupun lupa. Karena yang namanya kewajiban apalagi syarat, kalau lupa tetap harus dipenuhi. Nah, tapi ulama yang lain di masa ini seperti Syaikh bin Baz mengatakan halal. Syaikh Al-Albani rahimahullah juga mengatakan halal. Ya. Dan memang di antara ulama dulu juga cukup banyak yang mengatakan itu. Di antaranya kalau yang dari kalangan sahabah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan halal. Dan nampaknya itu mazhab yang juga dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Sehingga wallahu alam, kalau saya sendiri dari apa yang saya baca ini cenderung ke yang mengatakan halal, ya. Walaupun pendapat Syaikh Utsaimin juga kuat, tapi tadi kita lihat para ulama Syaikh bin Baz, Syaikh Al-Albani rahimahullah, apalagi ada riwayat asar dari Ibnu Abbas, maka Allah alam, ya, lebih cenderung ke itu yang menghalalkan. Kalau lupa, tapi kalau sengaja tidak baca basmalah maka tidak boleh, haram. Syarat yang ketujuh, antakuna zaka bimuhaddad. Antakuna zaka bimuhaddad. Penyembelihan itu dilakukan dengan alat yang tajam. Min hadidin, apa itu besi, au ahjar atau batu, au zujaj atau kaca. Ya. Karena Nabi mengatakan ma anharad dam, yang menumpahkan darah. Kemudian beliau mengatakan juga apa? Wa dzukira smullah, dan disebut nama Allah. Jadi disebut nama Allah dan menumpahkan darah. Berarti dari sini penyembelihan dengan cara-cara yang sebetulnya bukan penyembelihan tapi pembunuhan, maka itu tidak sah. Misalnya di strum atau dimasukkan ke air atau dicekik atau dipukul dengan benda keras, ini semuanya jadi bangkai, itu membunuh bukan menyembelih. Jadi harus dengan muhaddad yang tajam tadi, sembelih pada tempatnya. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan di sini hadis itu, Nabi mengatakan malam yakun sinnan au dhufran, selama itu bukan gigi atau dhufr, kuku. Gigi yang dimaksud termasuk di sini yakni tulang. Jadi walaupun itu tajam, tapi kalau ini kuku enggak boleh. atau tulang tidak boleh. Yang boleh seperti tadi, misalnya kaca atau batu atau besi dan jenis-jenisnya. Kenapa yang itu dilarang? Kalau misalnya dengan kuku atau dengan tulang, itu adalah mudal Habasyah, cara penyembelihannya orang Habasyah. Kita enggak boleh meniru-niru cara ajami seperti itu. Di luar cara Islam. Dan tentunya juga di sini dalam bab adab ya, penyembelihan dengan yang tajam ya yang tajam ya. Usahakan, karena Nabi mengatakan innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Allah wajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Termasuk dalam menyembelih. Kemudian inharud dam yang ke-8, syarat ke-8 yakni betul-betul menumpahkan darah. Berdasarkan hadis tadi, sehingga kata beliau dalam penyembelihan ini harus terputus dua urat yang di samping kiri kanan tenggorokan atau kerongkongan itu ya. Samping kiri kanan urat itu harus terputus. Itu jalan darahnya itu. Wadajain, al-wadajain. Wadaj. Audaj, ya itu. Harus putus. Ya tentu lebih sempurnanya lagi dengan putusnya apa? Tenggorokan dan kerongkongannya itu, jalan udaranya dan jalan makanan itu. Itu lebih sempurnanya. Tapi yang penting dua urat tersebut. Itu penyembelihan yang sempurna. Kemudian nah, kalau ada hewan yang tidak mungkin disembelih, tidak mungkin disembelih. Misalnya masuk sumur. Bagaimana ini diselamatkan? Susah disembelih juga. Subhanallah, kepalanya yang di dalam. Ya. Kita bagaimana nyembelihnya ini? Nah, di sini kata ulama dilukai dengan niat menyembelih. Mana? Cari tempat yang paling cepat membuat dia mati. Nah, ini sudah sah sebagai penyembelihan. Mungkin juga misalnya lari, susah kita mau nangkep nggak ketangkep-tangkep. Bagaimana mau menyembelihnya? Ya sudah, dipanah, ditembak, ya atau yang sejenisnya, begitu. Jadi itu dalam kondisi darurat, ya, cara penyembelihan dalam kondisi darurat dengan cara seperti itu. Yang ke-9, an yakuna al-mudzakka ma'dunan fi zakatihi syar'an. Hewan yang disembelih memang diizinkan untuk disembelih secara syar'i. Ya. Nah, di sini ada dua macam yang tidak diizinkan secara syar'i. Yang pertama yang memang itu terkait dengan hukum Allah. Ya, seperti misalnya hewan buruan di tanah suci. Ya. Walaupun itu hewan yang halal pada dasarnya, tapi karena tempat kita enggak boleh berburu. Maka itu enggak boleh jelas secara syar'i. Yang kedua yang enggak boleh karena terkait dengan hak makhluk, ya seperti hasil curian. Maka itu enggak boleh. Nah, inilah 9 syarat bagi penyembelihan. Kemudian di sini ada pembahasan yang terakhir, ya. Sudah jam segitu, mungkin sebagian sudah merasa apa? Membutuhkan subsidi. Jadi ini yang terakhir. Ada penyembelihan dan tapi ada dannya. Ada penyembelihan dan yang dibenci dalam penyembelihan. Di antara adab-adab pertama, menghadap kiblat. Global saja, ini ada hadisnya jelas dari Nabi SAW. Beliau mencontohkan seperti itu. Yani Nabi SAW mencontohkan, ya misalnya ini kiblat di sana ya kan, anggap kiblat di sana. Seperti saya ini menghadap ke sana, menyembelih. Jadi hewannya apa menghadap atau ngucur, ya, bahasa Jawanya itu lebih enak, bahasa Indonesianya membucur, ya betul, membucur ke utara dan selatan, kepalanya di sini, ya, sehingga kita pegang kepala, kaki kiri napak di tanah, kaki kanan bisa napak di hewannya, di mungkin lengannya atau seputar itu. Kemudian tangan kanan kita megang pisau tadi. Nah, itu cara penyembelihan yang diajarkan Rasulullah dan itu cara yang paling gampang. Cara yang paling gampang. Dengan menghadap kiblat tadi. Cara seperti itu. Kemudian juga di sini diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar tidak suka makan hewan yang disembelih tanpa menghadap kiblat. Ya itu tetap halal, cuma beliau tidak suka. Makanya diharapkan di antara adab-adab penyembelihan kita berusaha menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, al-ihsan fi tadhkiyati. Berbuat baik di dalam menyembelih dengan cara yang baik yang tidak menyiksa. Di antaranya dengan menajamkan pisau. Dan orang yang diusahakan ya memang ahli menyembelih, mengetahui hukum-hukum. Tentu kalau mengetahui hukum-hukum bisa kita katakan itu hal yang wajib, ya. Tapi terkait dengan adab juga diusahakan orang-orang yang mengetahui hukum. Kalau misalnya dia orang baru pertama, oh saya baru pertama, dan dia ingin menyembelih sendiri karena memang ini ibadah, dia diajari. Kadangkala karena gak biasa menyembelih sudah kayak wah, semangatnya di apa eke-eke. Wah. Nah, ini kurang tepat, ya kan? Diajari bagaimana supaya menyembelih dengan cara yang baik. Caranya seperti itu, yang tajam, yang kuat pegangnya, lehernya disiapkan betul-betul. Ya, kemudian dipotong dengan mungkin satu kali atau dua kali atau kalaupun belum ya tiga kali itu sudah. Satu kali terkadang sudah putus semua itu. Ya, kalau sudah putus mah sudah. Jangan dilanjutkan apalagi sampai tulangnya. Ya. Enggak boleh memutus tulang sampai betul-betul sudah mati. Jadi kalau misalnya ada yang nyembelih sampai kebablasan tulangnya juga terkena sampai mungkin melukai, ya ini juga enggak baik. Karena Umar radhiyallahu anhu atau riwayat Umar menyebutkan jangan dipotong kecuali sampai betul-betul sudah mati. Ya. Makanya sekali lagi ini perlu diajari kalau mau yang kalau ada yang mau menyembelih dan dia belum pengalaman. Yang ketiga, antakuna zakatu fil ibil nahran. Kalau unta lebih baik dengan cara yang nahar. Yang keempat, qatul hulqum wal mari. Memutus jalan makanan dan jalan nafas. Nah ini gak wajib tapi dianjurkan. Cuma biasanya ya otomatis ya. Karena memang tempat itu saluran darah di sekitar situ. Hanya strosikin minal bahimah indah haddiha. Menutup sikin pisaunya ketika menajamkan. Atau diusahakan tidak menampakkan kepada hewannya. Ini juga bagian daripada ihsan, berbuat baik. Dulu Nabi pernah melewati orang yang mau menyembelih dalam keadaan si hewan sudah di bawah, tinggal disembelih. Nah, orang tersebut ngasah pisaunya di atas hewannya itu. Disebutkan dalam riwayat itu, hewan itu matanya melirik ke arah pisau itu. Nabi katakan, "Hala qabla hadza? Kenapa enggak sebelum ini kamu mengasah pisau? Aturidu an tumitahu mautatain marratain? Apa kamu mau menyembelihnya dua kali?" Ya. Yani itu sudah tersayat-sayat itu. Ibaratnya kayak sudah disembelih, padahal belum disembelih, mengerikan. Hewan itu juga punya perasaan, ya kan? Jangan disangka manusia saja yang punya perasaan. Hewan punya perasaan, dia tahu. Jangankan kok lihat pisau, kita bawa tongkat lari enggak? Kita gini enggak lari dia. Apalagi pisau ini. Jadi dia punya perasaan. Makanya jaga perasaannya. Jangan asah pisau di dekat dia. Jangan nyembelih di depan yang lain. Diperlihatkan ke yang lain. Dia kan bersuara juga. Dia kenal suara hewan kan? Suara hewan disembelih kayak apa? Paham mungkin dia. Dengar temannya bersuara aneh begitu. Jadi ini termasuk bagian daripada ihsan yang Allah wajibkan ala kulli syai' atas segala sesuatu. Kemudian beliau mengatakan bertakbir dalam membaca. Jadi bismillah, Allahu Akbar. Yang harus bismillah tadi. Allahu Akbarnya sunnah. Dan tentu lebih sempurna lagi ya dilanjutkan bismillah Allahu Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaik. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Allahumma hadza anni. Ya Allah, ini untukku sembelihanku. Atau an fulan, sembelihannya fulan. Atau kalau sapi an fulan wa fulan wa fulan, ini afdal. Seperti itu. Tapi yang paling penting adalah basmalahnya. Syukur-syukur dengan tadi disebutkan takbir dan lanjutnya. Kemudian terkait dengan ihsan juga ya, perlakuan ya. Di sini saya ingat perlakuan terkadang ketika membanting, ketika nyeret, ini semuanya kita harus berbuat ihsan kepada hewan-hewan tersebut. Ya, dia kita mau jadikan kurban ibadah. Ya, jadi kita harus mengetahui hal itu. Jangan seolah-olah kita mau menyiksa dia, menyakiti dia, tidak. Ya, dan kayaknya misalnya kayak sapi kan ada sekarang pengajaran bagaimana apa merobohkan yang baik dengan cara yang tidak menyiksa, nggak susah, itu perlu dipelajari. Dan ini termasuk sunnah atau wajib dipelajari, karena kata ulama apa al-wasail laha ahkamul maqasid, sarana itu hukumnya seperti hukum tujuannya. Nah, tujuannya apa? Berbuat baik. Berbuat baik hukumnya apa? Di sini secara global merupakan kewajiban. Maka sarana untuk berbuat baik juga bisa jadi wajib atau bisa jadi sunnah di sini. Maka para ikhwah yang mungkin bertugas dalam bab ini berusaha mempelajari misalnya merobohkan sapi, bagaimana merobohkan sapi dengan cara yang baik. Adapun yang dimakruhkan di sini ada 4 hal. Menyembelih dengan yang tidak tajam. Waqila yahrum, bahkan Syaikh Utsaimin mengatakan bisa jadi atau di sebuah pendapat haram. Wa sahih, bahkan itu yang sahih. Jadi beliau mengatakan seperti ini. Nah, jadi harus betul-betul ditajamkan. Ala kulli hal, masalah haram atau tidak itu khilaf. Dan perlu dilihat kasus per kasus, tapi tentu ini sangat dianjurkan ya untuk betul-betul yang tajam. Menajamkan pisau yang kedua dengan dilihat oleh hewan itu tidak disukai, walaupun tidak haram. Menyembelih dan hewan yang lain melihat, ini juga makruh. Ya tidak haram, tapi tetap berusaha dijauhi. Hanya fa'al ba'da tadkiyah ma yu'limuha. Melakukan setelah penyembelih sesuatu yang menyakiti sebelum dia mati. Seperti tadi, buru-buru kepalanya dipotong, dia belum mati. Ya, ini walaupun tidak haram, tapi menurut beliau termasuk makruh, tapi yang jelas juga harus dijauhi. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita pelajari dalam bab ini, semoga bermanfaat dan ini.